كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. Adapun jihad memerangi syaitan ada dua tingkatan. Sementara memerangi jiwa kita, memerangi diri sendiri itu ada empat tingkatan, yakni memerangi jiwa untuk tunduk agar supaya menuntut ilmu, ilmu syariat ini. Kemudian memeranginya agar supaya beramal dengannya. Kemudian yang ketiga, berdakwah. Kemudian yang keempat, ayyujahidaha ala sabr. Menundukkan jiwa untuk senantiasa bersabar atas gangguan, rintangan dalam mendakwahkan dakwah al-haq ini. Sementara jihad asyaitan ada dua tingkatan. Jihaduhu pertama ihdaha jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila al-'abdi min asy-syubuhati wasy-syukukil qarihati fil iman. Memerangi dan menolak apa yang dicampakkan, dibisikkan oleh syaitan dari syubuhat wasy-syukuk, perkara yang membuat ragu, ia mencoreng keimanan seseorang. Ini harus kita perangi. Ketika muncul bisikan-bisikan ini, syubhat-syubhat ini, maka kita langsung tepis. Kita harus langsung tolak. La haula wa la illa billah. Karena senantiasa dia membisikkan keraguan-keraguan, sehingga orang kalau senantiasa mengikutinya akan ragu dengan keyakinan yang diyakini. Asan yang kedua, jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilaihi minal iradatil fasidati wasyahawat. Tadi masalah syubhat, sekarang memerangi syaitan dengan cara menolak apa yang dia bisik-bisikkan dari keinginan-keinginan untuk melakukan kerusakan, memperturutkan hawa nafsu, untuk berbuat dosa dan maksiat. Fal jihadul awal yakunu ba'dahul yaqin. Yakunu ba'dahul yaqin. Maka jihad yang pertama ketika dia menolak syubhat-syubhat, syukuk. Kalau kita bisa mengalahkannya, maka akan muncul keyakinan dalam diri kita. Wasani, dan yang kedua, kalau kita menolak ajakan-ajakan syaitan untuk melakukan maksiat, memperturutkan hawa nafsu, syahwat, kalau kita bisa memeranginya, maka kita setelahnya akan mendapat predikat as-sabirin, bisa bersabar. Karena bukan hanya orang yang dihimpit kesusahan yang diharuskan bersabar. Hatta orang yang bergelimang dengan nikmat juga harus dia bersabar. Karena godaan-godaan untuk melakukan maksiat itu sangat-sangatlah kuat. Maka dia harus bersabar menahan diri untuk tidak tertipu, terpedaya oleh syaitan. Wallahul musta'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Yahduna bi amrina, yang menuntun, baik, yang mengikuti perintah kami. Mereka mendapatkan predikat ini, yakni a'immah, jadi imam, yuqtada bih. Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Jadi dua amalan ini barakallahu fikum menjadikan orang kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dia bisa menjadi pemimpin dalam agama ini. Fa akhbara anna imamatad-din innama tunalu bis-sabri wal yaqin, fas-sabru yadfa'u syahawat wal iradatil fasidah wal yaqinu yadfa'u syukuk wasyubuhat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa kepemimpinan di dalam agama, menjadi ulama rabbani, innama tunalu bis-sabri wal yaqin, predikat ini atau kedudukan ini, al-imamatu fid-din, hanya bisa diraih dan diperoleh dengan kesabaran dan keyakinan. Fas-sabru yadfa'u syahawat wal iradatil fasidah, maka bersabar inilah yang akan menolak syahwat dan keinginan-keinginan yang jelek. Wal yaqin yadfa'u syukuk wasyubuhat, dan keyakinanlah yang akan menolak, yang akan menghalangi masuknya asyukuk, keraguan dan syubuhat, kerancuan. Keraguan dan kerancuan dalam memahami agama. Barakallahu fikum. Jadi dua ini kita pakai untuk memerangi syaitan. Barakallahu bikum. Bis-sabri wal yaqin. Wa amma jihadul faslun, wa amma jihadul kufar wal munafikin fa arba'u maratib. Adapun jihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, ya sebenarnya orang-orang munafikin sama dengan orang kafir, cuma disendirikan dia dalam penyebutannya ya, karena modelnya juga berbeda. Dia menampakkan diri sebagai seorang muslim mukmin dan bergaul berbaur di tengah kaum muslimin, sementara keyakinannya sama seperti dengan keyakinannya orang-orang kufar. Zahirnya bersama kaum muslimin dan batinnya bersama dengan orang-orang kufar. Maka untuk memerangi orang-orang kafir ini, orang-orang munafik ini, fa arba'u maratib, maka ada empat tingkatan. Bil qalbi wal lisani wal mali wan nafs, dengan hati, wal lisan dengan lisan, wal mal dengan harta, wan nafs dan dengan jiwa. Taib. Wa jihadul kufar akhassu bil yad wa jihadul munafikin akhassu bil lisan. Jihadul kufar, memerangi orang kafir, lebih khusus dengan tangan, dengan pedang, dengan senjata. Wajihadul munafikina akhassu bil lisan. Adapun memerangi orang-orang munafikin ini lebih khusus dengan lisan. Baik. Faslun amma jihadu arbabi dzulm. Fasal, adapun memerangi tokoh-tokoh kezaliman, wal bid'ah, tokoh-tokoh kebid'ahan, wal munkarat, tokoh-tokoh kemungkaran, karena ada tokoh-tokohnya, ada pentolannya, ada pengusungnya. Fathalathu maratib, maka tiga tingkatan. Al-ula bil yadi idha qadar atau qadira, dengan tangan kalau dia mampu. Wa in ajaza intaqala ila lisan, dia tidak mampu dengan tangannya, maka dia berpindah ke memeranginya dengan lisan. Fa in ajaza jahada bi qalbihi, kalau juga dia tidak mampu, maka dia memeranginya dengan kalbunya, yakni dia membencinya. Barakallahu fikum. Meyakini kesesatannya dan kebatilannya sebagai satu kebatilan dan kesesatan. Maka ini ada 13 tingkatan dari jihad. Baik. Jihad, jihadun nafs, kemudian jihadus syaitan dan jihadul kufar wal munafikin. Barakallahu fikum. Terhadap diri sendiri ada 5. Kemudian terhadap syaitan ada 2, terhadap munafikin, barakallahu fikum, dan orang-orang kufar ada 5 juga, yakni al-qalb wal lisan wal mal wal nafs, 4, barakallahu fikum. Al-qalb wal lisan wal mal wal nafs. Wa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw mata ala syu'batin minan nifaq, rawahu Muslim. Ini bahayanya kalau kita tidak pernah meniatkan diri untuk berperang, barakallahu fikum, dengan semua bentuk peperangan ini, memerangi diri, memerangi syaitan, dan memerangi orang-orang kufar. Jadi mesti ada niat, ada niatan untuk itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa lam yaghzu, barang siapa yang mati dan belum pernah berperang, wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan tidak pernah membisiki dirinya untuk berperang, yakni tidak pernah meniatkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma ta'ala syu'batin minan nifaq. Masyaallah. Kalau dia mati dalam keadaan seperti ini, tidak pernah berperang dan tidak pernah meniatkan diri untuk berperang, dia mati di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. La haula wa la quwwata illa billah. Orang, barakallahu fikum, ketika dia tidak berniat untuk memerangi dirinya sendiri, barakallahu fikum, berarti dia tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Kalau tidak ada kebaikan untuk dirinya, ya apalagi untuk memerangi syaitan, apalagi untuk memerangi, barakallahu fikum, orang kufar. Jadi harus yang pertama, barakallahu fikum, adalah jihadun nafs, memerangi diri, memerangi jiwa ini untuk menuntut ilmu, beramal dengan ilmu, kemudian ad-da'wa ila Allah, kemudian yang keempat adalah sabr. Barakallahu fikum. Bersabar. Kemudian naik tingkatan, barakallahu fikum, dari memerangi syaitan dengan menolak syubhat dan syukuknya. Barakallahu fikum, menolak syahwatnya, barakallahu fikum. Kemudian baru bisa dia memerangi orang kufar. Faslun wala yatimul jihadu illa bil hijrah. Fasal, tidak akan sempurna jihad itu kecuali dengan hijrah. Walal hijrah wal jihad illa bil iman. Dan tidak ada hijrah dan tidak ada jihad pula kecuali disertai dengan iman. Warrajuna rahmatallahi humul ladzina qamu bihadhihi tsalatsah. Dan orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka inilah yang qamu bihadhihi tsalatsah, yang tegak melakukan ini. Baik. Yani al-hijrah wal jihad dan al-iman. 3 ini harus dipenuhi oleh seseorang, dan dia baru dicap sebagai orang yang mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, ini syarat pertama. Sungguhnya orang-orang yang beriman, harus syarat pertama ada untuk jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua, hajaru, mereka berhijrah meninggalkan tempat tanah air mereka, tanah tumpah darah mereka. Kemudian yang ketiga, jahadu fisabilillah. Tiga kriteria ini harus dimiliki oleh seorang untuk dikatakan ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka-mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa kama anna al-iman fardun ala kulli ahad, fa fardun alayhi hijratani fi kulli waqt. Hijratun ila Allah azza wa jalla bitauhid wal ikhlas والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والإنقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sebagaimana iman itu adalah kewajiban atas setiap orang, ini wajib untuk beriman. Fardun alaihi hijratani fi kulli waqt. Maka di sana ada juga kewajiban dua hijrah di setiap waktu. Hijrah pertama, hijrah ilallahi azza wa jalla. Hijrah menuju Allah azza wa jalla. Dengan apa? Dengan cara bagaimana? Yani bitauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, meninggalkan kesyirikan dan menuju kepada ketauhidan. Wal ikhlas, barakallahu fik, hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Baik, ibadah yang dilakukan tidak ada tercampuri dengan riya. Wal inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul, tabarakallahu bikum, dengan cara tawakal, dengan cara khauf yang ditakut, dengan cara berharap, dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bertaubat. Ini hijrah pertama. Wa hijratun ila rasulihi, demikian hijrah yang kedua adalah hijrah menuju rasulnya alaihi salatu wassalam, dengan cara bil mutaba'ati, dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya, ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Wal inqiyadi bil amrihi, dan tunduk pada perintah-perintah beliau alaihi salatu wassalam. Wat tasdiqi bi khabarihi, dan membenarkan khabar-khabar yang datang dari beliau. Wa taqdimi amrihi wa khabarihi ala amri ghairihi wa khabarihi, dan lebih mendahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih membenarkan khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perintah dan khabar selainnya. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya dengan cara dan bentuk yang tadi disebutkan, fa hijratu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya itu betul-betul kepada Allah dan Rasulnya, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, akan tetapi ketika hijrahnya itu ila dunya yusibuha, menuju dunia yang dia angan-angankan, yang dia kejar, yang dia harapkan, aw imra'ati yatazawwajuha, atau hijrahnya karena ada seorang perempuan yang akan dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barakallahu bikum. Hijrahnya ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mungkin dan boleh jadi amalan itu sama, serupa, tapi karena niatnya yang berbeda, maka hasilahnya juga berbeda. Wa farada alaihi jihada nafsihi fi dhatillahi wa jihadi syaitanihi, fa hadha kulluhu fardu ainin la yanubu bihi ahadun an ahad. Wa farada alaihi jihada nafsihi, Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas diri setiap hamba ini untuk memerangi dirinya. Baik. Membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Wajihad syaitanihi wa fard alaihi jihad nafsihi wa jihad syaitanihi. Baik. Dan Allah wajibkan atas setiap orang, setiap individu untuk memerangi syaitannya. Karena syaitan ini senantiasa membisikkan, senantiasa mengajak, senantiasa memerintahkan kepada kejelekan dan keburukan. Jadi harus diperangi. Fahada kulluhu fardu ain. Semua ini adalah fardu ain. Jihadun nafs wa jihadus syaitan adalah fardu ain. Semua orang harus memeranginya. Fahada kulluhu fardu ain. La yanubu fiha ahadun an ahad. Tidak ada seorang pun boleh menggantikan yang lainnya dalam peperangan ini. Baik. Kita harus memerangi jiwa kita sendiri. Baik. Dan kita juga sendiri yang harus memerangi syaitan kita. Yang senantiasa mengajak kepada keburukan dan kejelekan. La haula wa la illa billah. La yanubu fihi ahadun an ahad. Wa amma jihadul kufar wal munafikin faqad yuktafa fihi bi ba'dil ummati idha hasala minhum maqsudul jihad. Adapun jihad melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafikin, faqad yuktafa fihi bi ba'dil ummah. Maka boleh jadi tercukupi kita dari memerangi mereka dengan adanya beberapa orang atau sekelompok dari kalangan kaum muslimin yang telah memerangi mereka. Idha hasala minhum maqsudul jihad. Kalau telah terpenuhi tujuan jihad itu. Barakallahu fikum. Maka ini yang dikatakan dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi fardu ain adalah memerangi diri kita sendiri agar supaya tunduk patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jihadus syaitan. Ini fardu ain, semua orang wajib melakukannya. Faslun. Yang jelas, barakallahu fikum, ini kita harus tunaikan, barakallahu fikum. Karena barakallahu fikum, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang tidak berperang dan tidak pernah meniatkan diri untuk berperang, kemudian dia mati dalam keadaan yang seperti ini, maka dia mati di atas cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Faslun wa akmalul khalqi 'indallah man kammala maratibal jihad kullaha. Manusia yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, man kammala maratibal jihadi kullaha. Ini siapa yang mengumpulkan semua tingkatan-tingkatan jihad itu, yakni dia telah melakukan semuanya. Wal khalqu mutawafituna mutafawituna mutafawatuna fi manazilihim indallah. Sementara manusia-manusia ini berbeda-beda tingkatan-tingkatan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tafawutum fi maratibil jihad, karena perbedaan mereka dalam tingkatan jihad ini. Wa li hadza kana akmala al-khalqi wa akramahum 'ala Allahi khatamu anbiya'ihi wa rusulihi fa innahu kammala maratibal jihad. Oleh karena itu, makhluk atau manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nabi kita, penutup para nabi dan penutup para rasul, nabiuna Muhammadun ibnu Abdullah alaihi salatu wassalam. Fa innahu kammala maratibal jihad. Karena beliaulah yang paling tinggi dan berada di puncak dalam menyempurnakan semua tingkatan-tingkatan jihad ini. Jihadun nafs, jihadus syaitan, dan jihadul kufar wal munafikin. Wajahada billahi haqqa jihadihi. Makanya beliau dikatakan imamul mujahidin. Wajahada billahi haqqa jihadihi. Dan betul-betul beliau alaihi salatu wassalam jahada billahi haqqa jihadi, betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Wa syara'a fil jihadi min hini bu'itha ila an tawaffahu Allahu azza wa jalla. Dan beliau memulai jihad min hini bu'itha ila an tawaffahu Allahu azza wa jalla. Dari sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, beliau sudah mulai jihad sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lamma nazala alaihi, ketika diturunkan kepada beliau perintah ini, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dengan diturunkannya ayat ini berarti beliau sudah harus memulai untuk jihad fisabilillah. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir, bangkitlah, bangunlah engkau, kemudian berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan hendaknya engkau mengagungkan Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dari sejak itu syammara ala saqid da'wah. Betul-betul beliau menyingsingkan lengan bajunya untuk kerja keras berdakwah, mengajak umat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qama fi dhatillahi atammal qiyam, atamma qiyam, dan betul-betul tegak beliau membela Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan betul apa yang diperintahkan untuk beliau sampaikan. Wa da'a ilallahi lailan wa nahara. Dan beliau tegak berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, sirra wa jihara, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Walamma nazala alaihi fasda' bima tu'mar wa 'arid al musyrikin. Fasda' bima tu'mar, fasada'a bi amrillah la ta'khudhuhu fihi lawmat la'im. La ta'khudhuhu fihi lawmat la'im. Fada'a ila Allahi as-saghira wal kabira wal hurra wal 'abda wal dhakara wal untha wal ahmara wal aswada wal jinna wal insa. Dari awal-awal masih sembunyi-sembunyi. Baik, maka betul-betul ketika beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan terang-terangan, dengan diturunkannya firman ini, fasda' bima tu'mar. Fasada'a bi amrillahi la ta'khudhuhu fihi laumatulain. Kemudian betul-betul tegak beliau mendakwahkan dakwatul haq ini dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau sama sekali tidak gentar dengan celaan orang-orang yang mencela, hinaan orang-orang yang menghina, dan seterusnya. Pada ilallahi saghir wal kabir, maka beliau mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang bulu, pokoknya diajak semuanya. Apakah itu anak kecil diajak tetap, wal kabir, orang tua juga diajak, orang merdeka, budak juga diajak, laki perempuan juga diajak, wal ahmar wal aswad, orang putih orang hitam, wal jinna wal ins, jin manusianya semuanya diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Walamma sada'a bi amrillahi wa sarraha liqaumihi bid'awati wa nadahum bi sabbi alihatin wa aibi dinihim ishtadda adahum lahu wa liman istajaba lahu min ashabihi wa naluhum bi anwa'il adha wa hadhihi sunnatullahi azza wa jalla fi khalqihi kama qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Begitu betul-betul tegak beliau menjalankan dakwah ini. Wasarraha liqaumihi bidda'wah, betul-betul terang-terangan beliau mengajak orang-orang pada saat itu yang betul-betul sangat kental dengan kesyirikannya, kekufurannya. Wa nadahum bisabbi alihati, diajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nadahum bisabbi alihatihim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela sembahan-sembahan mereka, sembahan yang tidak bisa berbicara, sesembahan yang tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa memberi, tidak bisa mendengarkan permohonan, permintaan dan seterusnya. Wa ibidinihim, menganggap jelek agama mereka. Ishtadda adahum, justru semakin menjadi-jadi gangguan mereka terhadap beliau alaihi salatu wasalam, dan bahkan kepada orang-orang yang istajabalahu min ashabihi, bahkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendapat siksaan gangguan yang mereka harus barakallahu fikum menerima sebagai bentuk konsekuensi dari al-iman. Wanaluhum bi anwa'il adza, mereka betul-betul menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu beliau, mengganggu orang-orang yang beriman kepada beliau alaihi salatu wasallam dengan berbagai macam gangguan. Wa hadhihi sunnatullahi azza wa jalla bi khalqihi, dan ini sudah merupakan sunnatullah, ketetapan dan ketentuan Allah SWT atas makhluk-makhluknya, sebagaimana Allah berfirman, ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qabl, tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan untuk engkau, dituduhkan untuk engkau, tudingan-tudingan, lakap-lakap, dikatakan majnun, dikatakan sahir, dikatakan berbagai macam. Tidak ada satu ucapan yang mereka ucapkan kepada engkau kecuali ucapan itu sudah pernah diucapkan oleh umat-umat sebelum kalian terhadap nabi-nabi mereka. Kalau anda dikatakan gila, nabi-nabi yang dahulu kala sudah juga dikatakan gila oleh kaumnya mereka. Faqala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu ada musuh dari kalangan syaitan, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Wa qala kadzalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidaklah pernah ada sebelum kalian, sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari rasul yang kami utus kecuali umat-umat mereka telah mengatakan sahirun aw majnun, bahwa rasul mereka itu adalah tukang sihir atau orang gila. Atawa sobih balhum qaumun tagun. Masya Allah. Fa'azza subhanahu nabiyahu bidalik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ta'ziyah. Baik. Ta'ziyah. Disuruh bersabar. Baik. Dengan harapan ada kebaikan di balik itu semuanya. Baik. Wa anna lahu uswah biman taqaddamahu minal mursalin, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada untuk beliau pada rasul-rasul yang telah lewat sebagai contoh, sebagai suri teladan. Semua yang telah lewat juga telah bersabar, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disuruh bersabar karena semua rasul sudah begitu keadaannya. Disiksa, dihalangi, diganggu oleh orang-orang yang menentang syariat ini. Wa'azza atba'ahu biqaulihi, dan juga Allah memberikan takziah untuk kaumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum matharul ladzina khalu min qablikum. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk dalam surga begitu saja? Walamma ya'tikum matharul ladzina khalu min qablikum, sebelum, padahal belum datang kepada kalian apa yang telah datang kepada umat-umat sebelum kalian. apa yang telah datang kepada mereka? Massatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Mereka telah ditimpa ba'sa wadh-dharra, kesulitan, kesengsaraan, digoncang dengan berbagai macam masalah. Hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ah, sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersertanya mengatakan, mata nasrullah, kapan gerangan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat. Semakin kuat tekanan itu, semakin kuat kesusahan itu, maka semakin dekat pula pertolongan tersebut. Itu sudah di barakallahu fikum dijadikan suatu kepastian kalau kita bersabar tentu dalam menjalannya. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.